يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surah Al-Mujadilah. Naam, kita akan langsung saja melanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhaddun Allaha wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ulaika fil azallin, mereka itulah orang-orang yang berada di tempat yang sangat hina. Mereka itulah orang-orang yang berada di tempat yang sangat rendah, sangat hina. Kataballahu, Allah menetapkan. Allah menetapkan. La aghlibanna ana wa rusuli. La aghlibanna ana wa rusuli. Allah menetapkan. Benar-benar aku dan Rasulku yang pasti menang. Benar-benar aku dan Rasulku pasti menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Sesungguhnya Allah, innallaha qawiyyun, maha kuat, aziz, maha perkasa, lagi maha perkasa. La tajidu, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang fi'il mudhari' yang jatuh setelah isim nakirah maka menjadi na'at. Kalau fi'il mudhari' yang jatuh setelah isim ma'rifat maka menjadi hal. Makanya ngartikannya yang. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mereka berkasih sayang, yuwaddun, saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka itu bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika, mereka itulah, kataba fi qulubihimul iman, yang Allah telah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tetapkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah telah Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Dengan ruh darinya. Biruhin minhu, yakni dengan wahyu dan dengan pertolongannya. Maksud biruhin minhu adalah apa? Bi wahyihi wa ma'unatihi, dengan wahyunya dan dengan pertolongannya. Ma'unatihi itu makna ruhim minhu. Wa yudkhiluhum, dan Allah akan memasukkan mereka. Wa yudkhiluhum, dan Allah akan memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang mereka kekal di dalamnya, atau mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka-mereka itulah golongan Allah. Mereka-mereka itulah golongan Allah. Ala, ketahuilah, atau ingatlah, boleh. Ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya golongan Allah, mereka itulah yang akan menang. Atau apa? Sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan beruntung. Sesungguhnya ingatlah atau ketahuilah bahwasanya golongan Allah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hanafuddin a'azzani Allahu wa iyyakum, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, dalam tafsirnya menjelaskan ayat yang ke-20 sampai 21. Beliau mengatakan hadza wa'dun wa wa'id. Ini adalah janji dan juga ancaman. Dalam dua ayat ini terdapat janji dan juga ancaman. Wa'idun, ancaman, liman haddallaha wa rasulahu bil kufur wal ma'asi. Ancaman bagi orang yang memusuhi, menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat. Berarti makna haddallah atau yuhaddunallah wa rasulah, jangan dipahami memerangi Allah, memerangi agama Allah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maksud menentang Allah dan Rasulnya adalah melakukan kekufuran-kekufuran dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini merupakan peringatan bagi kita semuanya untuk supaya menjauhi kekufuran dan juga al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Annahu makhzulun madhlulun, bahwasanya dia, yakni orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran dan ma'asi, dialah yang akan ditelantarkan. Makhzul, ditelantarkan. Madhlul, lagi dihinakan. La akibata lahu hamidah, tidak ada akhir baginya yang terpuji, akibat akhir yang terpuji. Wala rayata lahu mansurah, ini ancaman. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam dua ayat ini terdapat janji dan ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Adapun janjinya, ancamannya adalah apa? Mereka akan dihinakan. Ini menghasung kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ancaman ini, dengan ancaman bahwasanya orang yang menentang Allah dan Rasulnya dengan kekufuran dan kemaksiatan akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunjukkan kita hendaknya bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena makna dari takwa yang sering kita sampaikan, ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adalah melakukan ataupun menjaga diri dari perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari kata-kata waqa yaki. Wa wa'dun, dan di dalam dua ayat ini terdapat janji. Ayat yang berikutnya, janji liman amana bihi wa bi rasulihi. Janji bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wattaba'a ma jaa'a bihil mursalun, dan mengikuti apa yang para rasul datang dengannya. Fasara min hizbillahil muflihin, maka jadilah mereka termasuk golongan Allah yang beruntung, yang berbahagia, mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat yang lain, golongan Allah mereka itulah orang golongan yang menang. Inna hizballah humul ghalibun. Anna lahumul fathu wal nasru wal ghalabah fid dunya wal akhirah. Bahwasanya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, bagi mereka kemenangan, pertolongan, dan juga kemenangan di dunia dan juga di akhirat. Wa hadza wa'dun la yukhlafu wa la yughayyaru, dan ini adalah janji yang tidak akan diingkari, tidak akan diselisih, wa la yughayyaru, dan tidak akan berubah. Fa innahu minas sadiqil qawiyil aziz allazi la yu'jizuhu syai'un yuriduhu. Maka sesungguhnya janji tersebut dari zat yang maha jujur, lagi maha kuat, lagi maha perkasa, yang tidak ada sesuatu pun yang ingin melemahkannya bisa melemahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Itu penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah tentang dua ayat yang ke-20 dan juga ke-21 dalam surah Al-Mujadilah. Khanafiddin a'azani Allah wa iyyakum. Adapun ayat yang ke-22 disebutkan wa qad qala Sa'id ibnu Abdul Aziz wa ghairuh, sungguh Sa'id bin Abdul Aziz, kata Ibnu Katsir, Sa'id bin Abdul Aziz dan selainnya mengatakan anzalat hadhil ayah, ayat ini turun, yakni ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak engkau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga-keluarga mereka. Ila akhiriha, sampai akhir ayat, kata beliau, dan juga yang lainnya, ayat ini, fi Abi Ubaidah Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah. Ayat ini turun tentang Abu Ubaidah, sahabat yang mulia, Abu Ubaidah Amir bin Abdullah ibn al-Jarrah, atau yang lebih ma'ruf tentunya dengan namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin al-Jarrah. Hina qatala abahu yauma badrin, ketika dia membunuh ayahnya pada perang Badar. Ketika dia apa? Membunuh ayahnya sendiri pada perang Badar. Wakila, dan dikatakan fi qawlihi ta'ala walau kanu aba'ahum, dikatakan, kata Ibnu Katsir rahimahullah, tentang firman Allah Ta'ala walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, kata dikatakan nazalat fi Abi Ubaidah qatala abahu yauma badrin, turun tentang Abu Ubaidah yang membunuh ayahnya sendiri pada perang Badar. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Yakni ketika terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kufar Quraisy, Abu Ubaidah berada di pihaknya para sahabat Rasulullah dan juga para sahabat, sementara ayahnya kafir berada di pihak Quraisy, kafir Quraisy. Maka dengan terpaksa ataupun dia bertemu dengan ayahnya, dikatakan bahwasanya ayahnya selalu mencari dia, maka ketika ketemu akhirnya dibunuh oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kenapa? Karena ayahnya adalah orang yang memusuhi Allah dan Rasul dan Rasulnya. Naam. Aw abna'ahum, atau anak-anak mereka. Fi as-Siddiq, itu tentang sahabat yang mulia Abu Bakar as-Siddiq. Hamma yauma idzin biqatli ibnihi Abdurrahman, ketika dia sangat berkeinginan pada hari itu, yakni pada perang Badar, ketika dia pada hari itu sangat berkeinginan biqatli ibnihi Abdurrahman, untuk membunuh anaknya sendiri yang bernama Abdurrahman, yang ketika itu masih kafir. Dan setelah itu tentunya enggak ketemu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, cuma dia sudah bertekad ingin membunuhnya karena dia berperang di pihak kafir Quraisy. Walhamdulillah tidak terjadi, dan akhirnya Abdurrahman masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam yang dikenal dengan Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, tidak berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah saudara-saudara mereka. Itu turun fi Mus'ab bin Umair, tentang sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Qatala akhahu Ubaid ibn Umair, dia membunuh saudaranya Ubaid bin Umair pada yauma idzin, pada hari itu pula, pada perang Badar. Naam. Au asyiratahum, atau keluarga-keluarga mereka. Itu fi Umar, turun tentang sahabat yang mulia Umar. Qatala kariban lahu yawma izin aydan, dia pun membunuh kerabatnya pada perang Badar juga. Wa fi Hamzah, begitu juga pada turun tentang Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa Aliyin, dan juga turun tentang Ali. Wa Ubaidah ibn al-Harith, begitu juga turun tentang sahabat yang mulia Ubaidah ibn al-Harith. Hi qatalu Utbah wa Syaibah wal Walid ibn Utbah yauma idzin. Fallahu a'lam. Di mana tiga orang ini, Hamzah, Ali, Ubaidah ibn al-Harith, membunuh Utbah wa Syaibah dan juga Al-Walid bin Utbah pada perang Badar, yang notabene mereka masih punya hubungan keluarga. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya mereka rela berpisah dengan keluarga-keluarga mereka, naam, dikarenakan mempertahankan keimanan, dan tidak berkasih sayang dengan mereka. Sehingga kalau sampai demikian, berarti benarlah Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga seseorang, terkhusus kita semuanya yang berupaya untuk berpegang dengan agama Islam yang murni sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran tauhid, ajaran sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh seseorang mundur ke belakang gara-gara ditentang oleh ayahnya, gara-gara ditentang oleh ibunya. Kama fi Sa'ad bin Abi Waqqas, Bawairuh dan juga yang lainnya yang ditentang oleh ibunya, begitu juga ditentang oleh anak-anaknya, ditentang oleh saudara-saudaranya, ditentang oleh keluarga-keluarganya, tidak boleh dia menjadi loyo, mundur ke belakang, dah lemah dia. Maka apakah bandingnya kita dengan para sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi? mereka sampai rela nam mengorbankan orang-orang yang mereka cintai. Adapun kita cuma semata-mata apa? Mempertahankan keimanan supaya kokoh di dalam hati-hati kita, tidak goyah dengan banyaknya orang-orang yang mencela, terutama dari keluarga-keluarganya, baik ayah, ibu, keluarga, saudara-saudara, dan juga yang lainnya. Dan tentunya kita tidak sampai pada tingkatan para sahabat yang kita sebutkan tadi. Jangan, oh, kalau begitu harus bunuh ayah, bunuh saudara. Bukan, hati-hati ya. Itu salah paham. Kalau enggak gitu, enggak sama dengan para sahabat. Enggak. Nah, ini posisinya apa? Keluarga mereka, ayah mereka, saudara mereka, anak mereka, posisinya kafir harbi. Bisa dipahami ya? Posisinya sekarang apa? Dalam peperangan. Peperangan. Kafir harbi. Nah, adapun kalau bukan kafir harbi, itu kalau memang masih orang tua, saudara, keluarga masih kafir, selain kafir harbi, maka tidak sampai pada tingkatan yang demikian. Hati-hati, jangan sampai salah paham. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang tua yang kafir tetapi bukan kafir harbi yang mau membunuh, memerangi kaum muslimin, cuma dia kafir tidak beriman, atau orang tua yang dia memaksa kita semuanya untuk misalnya meninggalkan ajaran Islam yang murni yang benar, ajaran tauhid, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentang hal ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah menyatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kedua orang tuamu memaksa engkau, kata Allah, untuk menyekutukan aku. Ini menyekutukan Allah, memaksa untuk berbuat kesyirikan, memaksa untuk menyekutukan Allah, itu kira-kira sampai atau parah. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seandainya keduanya memaksa engkau ini untuk meninggalkan agamamu, untuk berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang engkau tidak punya ilmu padanya, Allah mengatakan fala tuti'huma, maka jangan engkau taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan engkau taat kepada keduanya. Terus Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah engkau dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik kepada kedua orang tuamu. Nah, itu prinsipnya dalam bergaul dengan apa? Kedua orang tua yang misalnya masih kafir, atau kedua orang tua yang memaksa untuk mengikuti kehendaknya dalam keadaan kehendaknya menentang keinginan, menentang Allah dan Rasulnya, menentang atau mengajak untuk meninggalkan ajaran Islam yang murni yang benar, tauhid, da'watus sunnah, maka jangan ditaati, tetapi Allah mengatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan keduanya dalam urusan dunia dengan baik. Nah, jangan menentang dalam artian sebagaimana dalam ayat ini, sebagaimana Abu Ubaidah, bukan, itu lain letaknya, lain tempatnya, lain prakteknya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga kepada keluarga-keluarga yang lainnya yang menentang dakwatut tauhid, dakwatus sunnah, maka seorang sunni salafi yang bijak, dia harus apa? Benar-benar bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, harus memiliki sifat hikmah. Memiliki sifat yang hikmah, jangan sampai dia bertindak dengan salah, terhadap orang-orang, terutama keluarganya yang menentang dakwah ini, tidak setuju dengan apa yang dia jalani. Tapi ingat, tetap Allah mengatakan tadi, fala tuti'huma, jangan taat kalau dia memerintahkan kepada kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Rasul mengatakan tidak ada ketaatan kepada makhluk nam dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkara-perkara dunia yang itu baik, maka tetap mentaati kedua orang tua. Urusan-urusan dunia. Dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Mereka inilah kata Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan keimanan dalam hati-hati mereka, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya. Dan mereka ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Allah janjikan mereka dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan dengan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah janjikan dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan mereka sudah rela nam mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menentang ridho kedua orang tuanya, menentang ridha nam anak-anaknya, menentang keridhaan saudara-saudara dan juga kerabat-kerabatnya yang kafir, rela dia menentang mereka. Mereka enggak ridha karena dalam rangka mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itulah Allah balas dengan Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada seseorang, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang-orang yang Allah ridhai apa saja dari kemuliaan-kemuliaan, min anwa'il karamat, dari berbagai jenis kemuliaan, wafafiril mathubat, dan juga balasan-balasan yang banyak, wajazilil hibat, dan juga dengan pemberian-pemberian yang berlimpah. Itulah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Termasuk pada apa yang sering kita sampaikan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan apa? Amalannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga masuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an nam lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nam, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tentunya setiap orang sangat senang kalau orang lain ridho kepada dia. Apalagi apa? Orang tuanya ridho kepada dia, senang kepada dia, anak-anaknya senang kepada dia, saudara-saudaranya senang kepada dia, keluarganya pun senang kepada dia. Itu semuanya dikehendaki oleh seseorang. Tetapi karena dia mau mencari ridha Allah, rela dia tidak mendapatkan keridhaan pihak-pihak yang sangat dia cintai, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Yaitu apa? Dia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala golongan Allah Ketahuilah inna hizballahi humul muflihun, bahwasanya golongan Allah mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, dengan demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan tafsir pembacaan ataupun faedah-faedah dari tafsir surah Al-Mujadilah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.